Matius Paos Selawe. Di kalan pemeragat gumine, unuk ide sang yang widiwase lakar ngadegang pemerintahan idane, dadi upama yang bukedane adase, ane nyemak damarne suang-suang lakar mapagin pengantene muani. Di pantaran dane entu ade lelimo ane blog pesan, nanging ane buin lelimo dueg. Dane ane blog entu, ia ngabo damar, nanging ia tusing ngabo lengis imbuh. Nanging dane ane dueg-dueg entu, ia pada ngabo damar, tur ngabo lengis imbuh mewadah botol. Sewireh pengantene muani mekelo tusing teke-teke, ditu dane mekejang pada kiap, laut pules. Sawetara tengah lemeng, ado anak gelur-gelur kene, pengantene teke, enggalang je papagin. Dane mekejang pada bangun, laut ngenyitin damar ni suang-suang. Ditu laut dane ane blok entu ngomong teken dane ane duag kene. Bang je tiang idih lengisi abedik, sewireh damar tiangin nagih mati. Dane ane duag entu mesaut kene. Ado je lengis tiangin buin tagihe. Sewireh tusing sedeng anggon tiang ajak luh. Melahan eluh ke warungi, ditu meli lengis. Dugas dane ane blog entu padu mejalan ngalih lengis, laut pengantene entu teke. Dane ane tansah tragio entu lantas ngatehang pengantene muani, mecelep ketongos pepestani. Subo keto laut korine ku betang. Sesubane keto laut teke dane ane blog, tur kau-kau kene. Jeruwayan, jeruwayan, dong ampakin tiang jelanan. Ditu pengantene muani lakar mesaut kene. Sesajane tiang tusing pesan nawang jerone. Pemuputne ide yang Yesus ngandike sapuniki. Entu krane, pada tragia je. Sewireh cening tuaro nawang, unuk dine muah panemayane entu. Yen aniang pemerintahan ide sang yang diwase entu, patuh buka anake agung ane lakar lunge nurodese. Setonene memargi, ide ngandikain parekan idane, tur serahin ide ngetangang arte branan idane. Asing-asing parekan kicien ngetangang, manut kemampuhannya ne suang-suang. Ane adiri icen ide limang tali dolar, ane adiri duang tali dolar, tur ane buin adiri siu dolar. Suud keto laut ide lunge. Lantas parekane ane kicen limang tali dolar entu, luasnya lanang pipis ne, tur iyo man bati limang tali dolar. Keto masih parekane ane nampi duang tali dolar, iyo man bati duang tali dolar. Nanging parekane ane nampi siu dolar, iyo laut nyongcong tanah ngai bang-bang, tur pipis ne ane siu dolar entu taneme. Sesubane mekelo-kelo, gustin parakane entu rauh. Ditu laut parakane entu dikaine apange pado ngaturang unuk pejalan pipis idane. Parakane ane nampi pipis limang tali dolar entu, laut tangkil tur ngaturang batine limang tali dolar, kene aturne. Ratu ngicien titiang jinah limang tali dolar, sampun margiang titiang. Uniki cingakin je, titiang polih bati limang tali dolar. Pengandikan gustine teken ia, eh parekan ane anteng tur setia. Sewireh cai setia tur anteng ngitungang pipis ane abedik, dadine cai lakar serahin gelahi ngitungang pipis ane liunan. Jani kemu kejeruan. Ditu milu muponin kewirian gustin caine. Maro amonto, laut teke tangkil parekane ane nampi duang tali dolar. Lantas iyo matur kene, ratu, ratu ngicien titiang jinah kalih tali dolar. Sane mangkin cingakin je, titiang poleh bati kalih tali dolar. Pengandikan gustine, eh parekan ane anteng tur setia. Sewireh cai setia tur anteng itungang pipis ane abedik, Dadine cai bakal serahin gelahi ngitungang pipis aneliunan. Jani kemoje kejeroan, ditu milu muponin kewirian Gustin caine. Suud keto, laut teke tangkil parakane ane kicen pipis siu dolar, tur matur, ratu, santukan di tiang uning mungweng ratu meragu momo derwake. Iratu ngampung ring sawahi sanetan tanurin iratu, tur ngalapin tetanuran sanetan celekang iratu. Punike awinane titiang ajrih. Duaning punike jinah druwene tanem titiang. Puniki wilangin jinah druwene siu dolar aturang titiang. Lantas Gustine ngandike kene, eh ibo parekan jatur mayus. Ibo subo nawang yen kai manyi ditongose ane tusing tanemin kai, tur ngalap ditongose ane tusing taen celekin kai. Benoh ne, pipis kai ne entu serahang ibo teken anake ane nyalanang pipis, apange disubane kai teke, kai nyidayang nampi inane muah panak ne. Ne jani juang je pipis ane siu dolar entu, tur serahang je teken ane ngelah daso tali dolar. Sewireh anake ane subo ngelah, iyo buin lakar kimbuhin, apa ngelah kati bek meliah. Nanging yen je ane tusing ngelah, apo je ane gelahange, entu lakar kejuang uli sig anake entu. Nejani kemu entungang parekane ane tan peguna ene ketongose ane peteng dedet, ditu iolakar ngeling kanti gigine kriet-kriet. Dikalan sang putraning manuse utusan ide sang yang diwase entu rauh madag ratu, kairing ban sewatek malaikate, ide lakar melinggih di singesanan pemerintahan idane. Ditu sekancan manusane digumine bakal punuhang ide di ajeng idane, tumuli palasang ide, kedadiang duang gompyokan, buke pengangon kambingi, malasang biri-biri aja ke kambingni. Ide lakar ngenahang biri-birine entu di tengen idane, tur kambingi kegenahang di kiwa. Ditu sang nate lakar mewocane teken anake ane di tengen idane kini. Maije, anak ane kemertanin ban ajin tiangi. Tu rasayang je kewirian pemerintahan ane subo kesediang buat ragani, uli dugas pengawit gumini ene ka dakang. Sewireh dugas tiange seduk, ragani mang tiang dar, dugas tiange bedak, ragani mang tiange dehyeh, dugas tiange kelunte-lunte, ragani mang tiang dunungan, dugas tiange melalung, ragani ngambenin tiang. Dugas tiange sakit, ragane metepetin tiang. Tur dugase tiang dipangkengi, ragane nelokin tiang. Lantas sekancan anake ane sadu ento matur kene, ratu penembahan, sane dipidanke di tiang manggihin iratu keluen, raris di tiang ngaturin rayunan, wiadin kasatan raris di tiang ngaturin toye, sane dipidan ke titiang manggihin iratu kelunte-lunte, raris aturin titiang mekolem ring cecanggahan titiangi, wiadin melegar tumuli aturin titiang wastre, sane dipidan ke titiang manggihin iratu sungkan wiadin kepangkeng, raris titiang nangkilin pelunggo iratu, ditusang nato bakal muwacano kene, tiang jani ngurahin ragane, dugas ragane ngelaksana yang unuki ento marep teken sinalih tunggal nyamu-nyaman tiange ane paling nistane ene, ento mupi teges ragane subo melaksana marep teken tiang. Sesubane ento, ide bakal mewocane teken anake ane dikiwan idane kene. Mekar je jerone ulidini, jelemo keno temah widi, kemu jerone ke kawah nerakane ane subo kesediang buat ratun setane, muah paro waduo balannyane. Sewireh dugas tiange seduk, jerone tusing mang tiang ideh nasi, dugas tiange bedak, jerone tusing mang tiang ideh yeh, dugas tiang kelunte-lunte, jerone tusing mang tiang dunungan, tur dugas tiang sakit muah mepangkeng, jerone tusing nyak metepetin tiang. Ditu anake entu pado matur kini, duh ratu penembahan, sane dipidan ke titiang nanin manggihin iratu keluen, kasatan miwah kelunte-lunte, wiyadin melegar, wiyadin sungkan, wiyadin mepangkeng, tur titiang nenten ngaturang petulung ring iratu, ditu sang nate ngandike teken anake entu kini, yang jani ngorahin jeroni. Sesajani dugas jerone tusingnya nulungin sinalih tunggal anak ane paling nistano eni, ento mepi teges jerone masih tusingnya nulungin tiang. Aketu sekancan anake ane lakar nampi pesisip ane langgeng, nanging sekancan anake ane sadu ento lakar mulih hidup ane langgeng.